قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحد بما الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه selanjutnya kita mohonkan guru kita Profesor Ustaz Khairul Jain di Khairul Rahman Kali untuk menyampaikan syarah dari kalangan hadis ini. Ya Tuhan Masyur Maka Anak Rahim Ya Tuhan Masyur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratul hadirin, hadaratul masyayikh, hadaratul asatidz, guru-guru kita, para penonton kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus guru kita yang tercinta dan yang dimuliakan Allah. Sayyidatul hadirat Allah Habib Mansur bin Muhammad al-Musallam al-Musallam al-Ta'amahu bin Fa'atallahu bin Sihatin wa'amiyah Guru kita Adai Allah Habib Khun Muhammad Bagir Fa'atas Dan Allah Bagir Fa'atas Dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala para orang tua kita dan sesepuh kita berharap yang hadir di malam hari ini dan pernah hadir mudah-mudahan kita semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala berada di fahamdan bi rabbil khassana bi muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal dayyin alhamdulillahi alladhi sharrafa lana bi sahib al maqam al a'la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah شهادة نرضى بها ربنا يوم السرائر تبنى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك وقدم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء وعلى آله وأصحابه أعداد السر والتقى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر الكريم المبارك سجله في باب الله يا مهما لفحكم رحمتنا kepada kita sekalian ia berikan izin kita hadir dalam majlis mulia ini di malam hari ini untuk yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan segala apa yang kita amalkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluh selalu menginginkan dari hambanya kesucian, kesucian zahir dan juga kesucian batin tentunya. Ia ajarkan dan ia berikan tuntunan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tuntunan-tuntunan yang membuat mereka selalu dalam kesucian dan dalam kemuliaan. Banyak hal yang kita dapatkan dalam ajaran Rasulullah SAW yang membuat kita selalu dalam suci, suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya majlis-majlis ini kita dilimpahi kesucian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dan sering kita dengar dalam hadis sahih bahwa mereka yang hadir di dalam majlis seperti ini ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengatakan kepada mereka, "Qumu maghfuran lakum." Bangunlah kalian, kalian diampuni Allah Subhanahu wa taala. Datang kita membawa dosa-dosa kita kemudian kita pulang, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa Allah Ta'ala sangat menginginkan kepada kita kesucian, kesucian zahir dan juga kesucian batin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul pun menuntut kita kepada hal tersebut. Di dalam hadis di malam hari ini, hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu, rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yamulanna ahadukum fil ma'i dhalikal ladzi la yajri tsumma yantasifu fi." Janganlah kalian buang air kecil, dan tua apalagi buang air besar. Di air yang diam yang tidak mengalir, lalu dia mandi dari air itu. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan satu larangan kepada umat yang beliau tidak inginkan. Di dalam hadis ini, kita buang air kecil, apalagi dia buang air besar, tentu sama hukumnya di dalam air yang tergenang. Rasul sebutkan firman dari air yang tergenang, yang diam. Beliau fasirkan alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Buang air kecil atau air besar, di dalam air yang tergenang dikeluarkan oleh para ulama hukum dari hadis tersebut, dari hadis ini dan hadis yang lain yang menyerupai hadis ini, bahwa hukum buang air di situ di air yang tergenang yang sedikit itu hukumnya makruh. Kata para ulama, makruh yang kita tahu semuanya artinya dalam segi bahasa dibenci. Makruh tidak disukai. Dalam hukum syariat, dalam istilah syariat, arti makruh ini, jika kita tinggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita tidak ingin buang hajat besar ataupun kecil di tempat air-air yang tergenang, kenapa kita tidak ingin buang hajat di situ? Karena Allah Ta'ala Rasulnya, karena Rasul melarangnya, menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, menghindarinya, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukumnya makruh, kata ulama. Dan jika kita mengerjakannya, tapi tidak berdosa, itu artinya makruh. Kita tinggalkan, kita dapat pahala jika kita tinggalkan karena perintah Allah. Jika orang mengerjakannya, dia tidak berdosa. Makruh ini, makruh buang hajat di tempat, di air yang tergenang, terdiam jika sedikit. Makruh jikalau air itu miliknya sendiri. Kita punya air sendiri di rumah atau di halaman rumah atau di tempat yang lainnya. Kemudian ada seorang yang memiliki air tersebut, dia buang hajat di situ. Itu punya makruh karena airnya miliknya. Begitupun kalau air yang tergenang itu milik, tidak dimiliki oleh seseorang yang disebut dengan milikul mubah. Tidak ada yang memilikinya. Milik umum ini pun disebut oleh para ulama fikih dan madzhab Syafi'i, jumhur mengatakan makruh juga karena tidak ada yang memilikinya. Tapi jika lu dimiliki oleh seseorang air itu, kemudian seorang lain membuang hajat di situ tanpa izin dan tanpa tahu bahwa yang pemiliknya reza, ini berubah hukumnya jadi haram karena bukan miliknya. Kalau ada di antara kita punya ya kolam kecil misalnya yang tidak mencapai 2 kula, 2 kula itu 217 meter kurang lebih. Itu kalau dibilang air sedikit berarti tidak mencapai 217 meter, kalau airnya banyak 217 meter atau lebih. Airnya sedikit, kalau kita punya air sedikit di kolam atau di ember atau di bak di depan rumahnya, tiba-tiba ada orang buang hajat buang air kecil di situ tanpa meminta izin dan tanpa tahu kita memilih yang memilikinya atau tidak. maka haram hukumnya, karena itu milik orang lain. Begitupun di Arab, air itu milik wakaf. Kalau ada seorang mewakafkan air, baik diwakafkan banyak ataupun sedikit, diwakafkan ini untuk wudu, maka tidak boleh digunakan air itu kecuali untuk wudu. Kalau ada seorang yang buang hajat kecil di situ ataupun besar, maka hukumnya haram karena sudah diwakafkan. Ini kata ulama hukumnya jika airnya sedikit. Tapi jika air yang tidak bergerak, tidak mengalir itu banyak sekali, seperti danau, seperti kolam besar, seperti kolam renang yang dimiliki oleh seorang di rumah, kolamnya besar, danau, baik itu milik orang lain ataupun miliknya sendiri, maka hukumnya pun kata ulama tidak makruh, mubah-mubah saja. Hanya ada seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i yang bernama Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Syekh Muhyiddin bin Zakaria Nawawi Ad-Dimashqi, beliau seorang ulama besar disebut dengan muharrir mazhab. Beliau sadur mazhab Imam Syafi'i, kemudian beliau datangkan intisarinya dan beliau karanglah sebuah kitab yang bernama Minhaj dalam sebuah kitab fikih. Beliau mengatakan dalam sebuah kitab yang bernama Majmu' Syarah Muhajjat bahwa buang hajat besar ataupun kecil di tempat air yang terdiam ataupun air yang mengalir secara mutlak hukumnya haram. Itu kata beliau. Sebab itulah kita perlu hati-hati. Karena pendapat ini, pendapat Imam Nawawi kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan haram, baik air itu tergenang ataupun air itu mengalir. Buang hajat di situ, baik malam ataupun siang, hukumnya haram dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi jumhur ulama dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan makruh jika lalu sedikit dan itu miliknya atau milik umum, dan jika lalu banyak sekali sampai tidak bisa dijangka seperti danau dan kolam renang yang besar, maka hukumnya mubah. Tapi kalau milik orang lain jika lebih sedikit, maka hukumnya pun jadi haram karena orang lain itu punya haknya. Kecuali kata ulama kalau ada izinnya atau dia yakin yang pemiliknya redha, kita buang hajat di situ, seorang buang hajat di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan setelah pembahasan yang pertama tentang hukum buang hajat di air yang tergenang, beliau mengatakan kemudian dia mandi di situ. Dalam riwayat Muslim dan riwayat Imam Abu Dawud, Imam Muslim dan Abu Dawud dalam riwayat beliau mereka disebutkan lafaznya kemudian dia mandi dari air tersebut. Kalau riwayatnya yang kita tidur ini, dia berendam di situ. Kalau yang kita tidur ini, artinya dia mengambil air, dia tidak merendam, dia mengambil air dari air tersebut kemudian dia mandi. Nah, ulama menyebutkan tentang hukum mandi dari air yang tergenang, baik dengan menyendoknya, mengambilnya dengan gayung ataupun dia berendam di situ. Kalau airnya sedikit, maka sama hukumnya makruh. Tapi kalau airnya banyak, seperti di kolam renang, kita jangan berendam. Ya, kita berendam, kita masukkan tubuh kita semuanya di situ mandi, dan kita berendam di kolam renang, tentu tidak mengalir. Banyak-banyak kolam renang tidak mengalir airnya, hukumnya tidak makruh, hukumnya mubah saja. Tapi hadirin sekalian, para ulama mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu di setiap detiknya melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jika dibilang kita mandi di kolam renang yang airnya banyak kemudian dikatakan mubah, tidak makruh karena airnya yang sangat banyak, mereka para ulama Tidak menginginkan itu, mereka ingin bahwa setiap gerakannya dan pelakuannya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mandi, tentunya mereka akan niat ketika berenang menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan berenang juga berenang berkali-kali. Rasul perintahkan kita untuk belajar berenang, kata Rasulullah, ta'allamur rimayata wassibah. Belajarlah kalian memanah dan berenang. Agar ketika kita berenang, kita ingat bahwa kita menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat pahala kita. Begitu juga kita dengar dari guru, dari guru mulia kita di negeri Berba, seorang guru mulia Mufti Berbal Alim Al-Allama Al-Imam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah guru dari guru mulia kita Sayyidul Habib Al-Imam Al-Fasirikum Habib Umar bin Muhammad bin Sadim bin Hafiz. Kami dengar bahwa ada satu kejadian ketika beliau berenang di danau bersama murid-muridnya. Beliau tanya kepada muridnya, apa yang kalian niatkan ketika kalian menyelam, setiap kali kalian menyelam? Mereka mengatakan, apa yang kami niatkan wahai guru? Beliau pun mengajarkan kepada mereka, niatkanlah setiap kalian menyelam untuk mengqadha mandi wajib sunnah yang kalian lewatkan. Setiap menyelam dapat pahala, setiap menyelam dapat pahala karena mengqadha wajib salat atau mandi wajib sunnah yang pernah kita lewatkan. Mungkin dulu pernah sholat Jumat kita tidak mandi sunnahnya, atau sholat Idul Fitri kita tidak mandi sunnahnya karena buru-buru dan lain sebagainya. Setiap kita nyelam kita niatkan itu. Begitu para ulama kita memberikan tuntunan dengan setiap kerjaan mereka yang berubah menjadi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat, berikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kesehatan kepada guru kita dengan hadir menjadi buah dan mudawah, panjangkan umur beliau, sehatkan perbuatan beliau, menyembuhkan beliau dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa hakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membahas sedikit masalah-masalah fikih di dalam jadwal satu jenayah, yaitu majlis malam Selasa itu, intinya kita membahas masalah ketenangan jiwa, kesejukan hati. Namun beliau mengatakan jangan lupakan bahas juga bagian-bagian fikih, terutama fikih dasar yang barangkali banyak belum diketahui orang. Demikian oleh sebab itu kita jalankan sebagaimana apa yang beliau inginkan. Jadi hadirat dan kemuliaan Allah, sebagaimana telah saya sampaikan dalam waktu tersebut, salah satu takwil Al-Quran, salah satu takwil Al-Quran oleh Ustaz Al-Hadi Al-Sayyid Fauzi bin Syahab. Jadi setiap kali yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji menghafal Quran, maka diawali dari juz 30, lalu juz 29, lalu juz 1. Ya, ini juz 29, 30 dulu, akal, lalu juz 1. Nah, itu bagi yang mau segera menyelesaikan diri, dan juga yang mau belajar Al-Quran, belajar ngaji, nggak bisa ngaji, jangan malu, di sekretariat Nabi Rasulullah SAW gratis, ya, nggak ada biaya yang diambil dalam hal ini. Nanti yang mengajarnya kalau Ustaz Mustafa untuk kafir berperan Ustaz Said yang perlu dilihat. ya untuk hal tertentu ini, insya Allah saya sendiri yang akan mengajarnya pada hari ini. Belum saya bisa tentukan, mungkin hari Sabtu atau hari Minggu, hari Ahad barangkali setelah majlis bisa barangkali sekitar jam 4:30. Tapi belum saya bisa pastikan, insyaallah Selasa akan datang, karena kita sekarang masih sibuk acara akbar kita di malam Ahad yang akan datang ini. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم العظيم، والحمد لله الذي جمعنا بهذا الشهر الكريم العظيم، والحمد لله الذي جمعنا بهذه المناسبة الكريمة العظيمة. جمعنا الله وإياكم بأعظم المخلوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهبطاً ومناماً في الدنيا والبرزخ والآخرة. آمين اللهم آمين. لمحن بني هجرة الله سبحانه وتعالى يمهره يمها من ذلك الوقت وقت تغلط menjadi lebih luas bagi hambanya untuk mendekat kehadirannya. Dan Maha Dekat telah menyampaikan kepada sang Nabi untuk disampaikan kepada segenap hamba-hambanya. Jika hambanya bertanya tentang Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kalimat ini akan merobek dan membari orang-orang yang mencintai Allah. Jawaban dari Sang Maha Raja Langit dan Bumi, Sang Maha Pencipta alam semesta dari tiada, Sang Maha menghamparkan kerajaan alam ini dari kefanaan dan menjadi pengasuh tunggal atas seluruh keseimbangan alam ini. Yang dikatakan para ilmuwan, jika sedikit satu derajat atau satu detik saja ada satu daripada karena seluruh planet yang ada ditemukan, semua planet yang ada yang jumlahnya triliunan miliar ini kesemuanya berputar pada porosnya. Jika mereka satu saja tidak berputar pada poros yang benar, akan saling beradu dan saling hantam dan hancur alam semesta ini. Hadirin hadirat, jika satu butir sel dalam tubuhmu salah dalam fungsi melakukan tugasnya, kacau balau seluruh tubuhmu dan bisa berantakan tubuhmu, mencair ataupun hancur, karena semua tubuh itu berasal dari miliaran rangkaian sel yang saling bertalian satu sama lain hingga menjadi tubuh yang sempurna, saling mengikat satu sama lain. Demikian keadaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa terpisah dengan nabinya di dunia dan di akhirat, tidak bisa terpisah dengan kehormatan sang nabi, tidak bisa terpisah dengan jauhnya jarak Madinah dengan ujungnya dunia yang terjauh. Umat sang nabi tetap bersatu dengan nabinya dimanapun dan kapanpun, selalu kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan setiap umat ini dengan nabinya Muhammad Rasulullah. Maka di malam agung ini, di malam luhur, malam-malam luhur di bulan Ramadhan yang semakin mendekat pada puncak undangan tunggal ilahi, undangan khusus bagi hamba yang paling khusus dan paling dicintai Allah, yang dengan mencintainya maka orang itu dicintai Allah, yang dengan mengikutinya dia dicintai Allah, yang Allah menolak cinta hambanya kepadanya kecuali jika mengikuti Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku yaitu Muhammad. Yuhibbukumullah, tuh cinta Allah disimpan pada Muhammad Rasulullah. Aku cinta Allah, tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, Allah tidak mencintai. Cinta Allah ada pada Muhammad Rasulullah. Silakan ambil gerak-gerik sang Nabi, ucapan dan mutiara tuntunan sang Nabi, jadilah engkau orang yang dicintai Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sampailah kita di majelis agung ini di dalam tempat yang mana kita mematuh sang Nabi, mendengar tuntunan sang Nabi, dan berusaha dengan niat yang mulia untuk merubah diri lebih indah dan lebih indah dari hari ke hari, menuju kedekatan kepada yang Maha Indah yang telah berfirman, jika hambaku bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, apa jawabanmu, fa'inni qarib, maka kataku sungguh aku dekat. Jika mereka bertanya tentang aku wahai Muhammad, hamba-hambaku bertanya tentang Tuhannya, katakan aku dekat. Uji sudah awak dari tidak dahani, Falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita agar kita mendekat kepada Allah, mengetahui bahwa Allah sangat dekat kepada kita. Gerib bila mulai masak, baik bila masak. Dekat, lebih dekat dari sentuhan dan tanpa butuh sentuhan, dan jauh tanpa butuh jarak. Dan Allah Taala mengatakan, jika hambaku bertanya tentang aku kepadamu, katakan aku dekat. Uji budak wadah wadah, falyastajibu li walyuminu li la'allahum yarshudun. Aku menjawab seruan mereka ketika mereka menyeruku. Allah tidak menjawab dengan suara, tapi Allah menjawab dengan anugerah yang tidak bisa diberikan makhluk satu sama lain. Allah menjawab dengan pemberian yang akan membuatmu terharu mengalirkan air mata cinta jika kau lihat bagaimana pemberiannya kepada hambanya yang ingin dekat kepadanya. Ya ayyuhal insan innaka li'amilah ربك فتحا فملاقي وهي منسيا sungguh kau itu sudah hidup dalam usahamu masing-masing, dalam kebaikan atau dalam kejahatan, melewati siang dan malam bergulir, kau akan berjumpa dengannya. Ini bicara bagi orang-orang yang berusaha jumpa dengan Allah, rindu dengan Allah, sudah dikasih tahu oleh Allah pemulati. Pasti jumpa dengan Allah. Dan ini teguran bagi mereka yang masih terus menghina dan cinta Allah yang ditawarkan kepadanya. Allah menawarkan cintanya setiap detik untuk kita terima cintanya, untuk berbuat apa yang dicintainya, sehingga kita mendapatkan cintanya. Dari mana kita dapatkan? Dari kedua belah tangan Muhammad Rasulullah, dari lisan Muhammad Rasulullah, dari gerak gerik Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj didatangkan kepadaku kepada Rasul Inahain dua bejana, dua wala, yang satu berupa ladan yaitu susu, yang satu berupa khamar yaitu arak, ya, minuman keras. Isra ma'adahumah, minum wahai Muhammad salah satunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil susu dan meminumnya. Maka berkatalah Jibril Alaihissalam dan dikatakan kepadanya, bagimu suci dan kesucian fitrah. Kau memilih fitrah. Beruntunglah kau telah memilih fitrah. Karena jika kau minum arak atau minuman keras yang kau pilih, minuman keras di sana dan memabukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, minuman keras yang tidak memabukkan di sana yang ada bukan arak yang memabukkan merusak kepala, tetapi minuman yang sangat lezat dari sari buah-buahan hingga disebut arak. Karena arak itu sari buah-buahan yang dibasikan hingga dia menjadi arak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun yang ada di sana adalah sari buah-buahan yang segar dan tidak memabukkan. Untung kau memilih, yang kau pilih adalah susu bukan arak. Idza tarta al-khamr ghawatun. Kalau seandainya kau memilih minuman keras yang kau minum, kalau dua-duanya ditawarkan, rawat umat, maka umatmu tergelam di dalam kegelapan. Lihat, hadis ini tampaknya remeh saja. Kalau kita kupas sedikit, kalimat ini jelas. Jika kau memilih minuman keras, maka umatmu akan tenggelam di dalam kegelapan, yaitu maksudnya tidak akan bisa menghindari keras. Lihat, bisakah kalian membuka makna hadis ini sedikit? Betapa Allah mengingat amal perbuatan umatnya dengan Sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam urusannya apa dengan umatnya? Nabi minum arak, Nabi karena ditawarkan dan diperbolehkan di surga. Namun di dunia diharapkan. Apa hubungannya Nabi memilih susu? Nanti umatnya dikatakan fitrah bagimu wahai Muhammad. Karena kalau kau memilih arak, umatmu akan timpa kegelapan. Kau umatnya terikut-ikuti. Kenapa saja terpaut dengan perbuatan sang Nabi yang memiliki? Lihat mahal-mahal punya Allah yang mengikat amal sang Nabi dengan umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Karena Nabi memilih susu, umatnya jadi banyak yang selamat dari minuman keras. Masih ada yang terjebak minuman keras. Namun jika Nabi memilih minuman keras, seluruh umatnya tidak selamat dari minuman keras. Lihat bagaimana Allah mengikat amal perbuatan Nabi dengan umat. Gara-gara Nabi berbuat seperti itu, umatnya pun menjadi selamat. Coba kalau Nabi berbuat hal yang tidak begitu, umatnya akan tenggelam dalam kegelapan. Lihat bagaimana amal-amal sang Nabi Allah jadikan penyelamat bagi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beruntungnya umat Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi saat minum minuman keras arak yang dipilih, orang boleh karena ditawarkan keduanya. Habis tidak satu pun bisa selamat dari minuman keras. Hanya gara-gara Nabi memilih susu, Allah jadikan umatnya sebagian besar bisa selamat dari minuman keras. Yang belum bisa meninggalkan minuman keras akan mudah meninggalkannya jika besar keinginannya. Semoga mereka diberi hidayah. Cinta berhadapan dengan Rabbul Alamin. najmila roh mangala sahibukum wa mahrara. Maksudnya sang Nabi SAW, sahabat kalian itu bukan berarti bicara meracau atau mengacau dalam bicaranya. Inhuwa illa wahyin yuha, itu adalah ucapan yang diucapkan oleh Allah yang menciptakan hawa. Inhuwa illa wahyin yuha, tiadalah beliau itu bicara kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Alangkah indahnya lidah yang ketika berbicara ia adalah kalam Allah. Sayyidina Muhammad, Habibina Muhammad, Maulana Muhammad. Diajari, disampaikan berita-berita ayat-ayat oleh Jibril alaihissalam, syekhidullah yang mempunyai kekuatan dan kedahsyatan hebat. Dukirratin pasal memiliki kewibawaan besar sampai menyampaikan bahas. Setelah itu Jibril tidak lagi bisa meneruskan. Tinggallah makhluk tercinta berhadapan dengan Allah. Wahuwa bil-ufuqil a'la, wahuwa Muhammad bil-ufuqil a'la. Thumma dana wa tadalla, diperintahkan baginya untuk mendekat. Jalan kita tasyifah oleh Imam Khawriyah dijelaskan bahwa saat itu Rasulullah SAW di dalam ayat yang ketiga, Rasul dengar suara-suara gemuruh tasbih para malaikat yang dahsyat. Namun ketika sampai di batas muntahal khalaik, batas dari seluruh makhluk tidak bisa menembusnya, Nabi menembusnya berhadapan dengan Rabbul Alamin. Maka ia berkata, "Qat'atil aswat wal manazir." Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi pemandangan. Maka aku bersujud di hadapan yang Maha, bersujud padanya seluruh makhluk di yaumul qiyamah. Bersujud dan takut kepadanya seluruh yang ada di alam semesta, yang kerajaan langit dan bumi dalam genggaman kekuasaannya, yang setiap nafas, setiap hamba adalah miliknya. Nanti mendengar saat itu dikatakan dalam kitab Syubhat, Udnum ya Muhammad liyakbar rawuka ya Muhammad. Mendekat-mendekat wahai Muhammad, tenangkan takutmu wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat. Sebagaimana firman Allah di sini, Tumadana fatadallah. Lalu sampai mendekat dan semakin dekat. Semakin dekat ke Allah Jabbar samawati wal ard, Nur samawati wal ard, Khaliq samawati wal ard. Fa'uha ila rabbihi ma'uha, tanpa perantara kepada sang Nabi, apa-apa yang diwahyukan kepada sang Nabi. Di antaranya hadiah salat itu kita yang itu adalah undangan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Imam Khawriyah di dalam Asy-Syifa, riwayat yang ketiga, saat itu sang Nabi bersujud dan berkata at-tahiyyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah. Maka Allah menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi berkata, segala kemuliaan, segala sambutan, keluhuran adalah keberkahan, segala keberkahan adalah milik Allah. Allah menjawab, salam sejahtera wahai Nabi, dan rahmatnya Allah dan keberkahannya untuknya. Alangkah mesra hukuman Allah dan Sayyidina Muhammad. Didinan didan, kenapa sampai sebelum itu Habib Muzir menyampaikan betapa mesraannya. Ya, betapa mesraannya. Lalu mengatakan apa jika kalau kita mengatakan betapa mesraannya hubungan Nabi Sallallahu dengan Allah, bukan makhluk dengan temannya, bisa kita ucapkan betapa mesraannya. Dekat kepada kita, maka hubungan mesra yang paling dekat adalah kepada Allah yang Maha Ada sebelum kita ada, dan Maha Ada setelah kita wafat, dan Maha Ada hingga alam ini tiada. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak dusta sang hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menyebutkan makar kepada Nabi malah. Allah tidak mengatakan Nabi itu tidak dusta atas apa yang dilihat. Tapi Allah mengatakan salah satu gelar yang apapun makar kepada Tuhan malah. Sang sanubari tidak dusta atas apa yang dilihat. Rasul dikelari sahasanubari tidak dusta atas apa yang dilihat. Sayyidina Muhammad dikelari oleh sahasanubari. Kok sahasanubari tidak dusta atas apa yang dilihat? Yang dilihat sanubari bisa melihat. Yang dimaksud adalah sang Nabi digelari oleh Allah Sanubari. Jadi itu kasih saya bercinta Rabbul Alamin. Samudra pengumpulan ilahi di mana akan kau temukan kalau bukan dari ajaran Muhammad. Kemana kau akan mencari keselamatan dari sejari yang berangka dan mendapatkan kemuliaan surga kalau bukan mengikuti Muhammad. Kemana langkahmu mencari cinta Allah kalau bukan kepada langkah-langkah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi. Inilah doa, inilah sanubari yang digelari oleh Allah. Sanubari yang berdusta atas apa yang dilihat. Apa cuma runa wala mayara? Apa kalian masih ragu dengan apa yang dia lihat, yaitu Allah? Malam aku, beberapa malam lagi kita akan sampai di malam yang mulia itu, layak diperingati dengan sebesar-besar peringatan. Karena itu adalah hadiah bagi setiap diri kita. Kenapa? Karena kita kebagian pecahnya kemuliaan Israfil Mi'raj. Apa? Kalimat antara Allah dengan sang Nabi kita baca dan diajarkan oleh Nabi tiap kita salat. Apa? At-tahiyyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat itu ucapan antara Allah dengan sang Nabi di malam teragung terluhur dari seluruh malam yang ada. Malam berhadapannya sang makhluk tercinta sanubari kasih sayang ilahi berhadapan dengan Rabbul Alamin. Ucapan terindah di malam itu diwariskan padamu dan pada kita semua. Semoga kita bisa mengubah indahnya cahaya cinta dan cahaya kemesraan cintanya Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menaungi kita dengan cahaya keberkahan daripada malam Isra Mi'raj, dari malam Mi'raj Rasul berhadapan dengan Rabbul Alamin. Rabbi, kami tidak bisa mengkiaskan dari cahaya keindahan malam itu. Namun wahai Allah, Kau yang Maha Tahu rahasia kenuhurannya, tumpah ruahkan pada kami semua. Pastikan seluruh wajah ini bercahaya dengan cahaya kenuhuran Isra wal Mi'raj, dengan keberkahan Isra wal Mi'raj, dengan kemuliaan Isra wal Mi'raj. Ya Rahman, Ya Rahim, pastikan tidak satu pun dari kami kecuali berjumpa dengan Sang Nabi di telaga Al-Kautsar, di telaga Hawq, dan di surga Firdaus, dan lepas dari siksa neraka, lepas dari siksa kubur, lepas dari impitan sakaratul maut, lepas dari sulitnya kehidupan dunia, lepas dari permasalahan yang menjebak kami kepada dosa. Wahai Allah, limpahi kebahagiaan, limpahi kemudahan dunia dan akhirat, zahiran dan batinan. Ya Allah, maqbulul jami'. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dengan indahnya pertemuan kami ini dengan Ya Allah, dengan suatu merah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, hamba yang penuh dosa, hamba yang penuh kehinaan, hamba yang penuh kesalahan, malas dalam taat kepada-Mu, malas beribadah kepada-Mu, malas menghindari larangan-Mu. Kami mengadukan kepada siapa, wahai Allah, kalau bukan kepada Engkau yang Maha Dekat. Kau mengatakan Kau Maha Dekat kepada kami, maka kami mengadukan kepada yang Maha Dekat dan Maha Baik. Tiada yang lebih baik darimu, tiada yang lebih pemaaf darimu, tiada yang lebih pengampun darimu, tiada yang lebih dermawan darimu, tiada yang lebih pemberi darimu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bagi kami yang sakit, beri kesembuhan dan afiat dan rahmat. Bagi kami yang dalam kesulitan, beri kemudahan dan penyelesaian dalam kesulitan. Bagi yang dihimpit hutang, selesaikan hutang-hutangnya. Bagi yang dihimpit masalah, selesaikan masalahnya. Bagi yang dijebak dosa, ampuni dosa-dosanya. Bagi yang terjebak dalam permasalahan-permasalahan dosa, beri jalan keluarnya. Ya Allah, berapa jumlah kita masalah kami. Ya Allah, Kau Maha Baik. Jika Kau beritahu berapa malam lagi masa hidup kami, kami akan melupakan semuanya. Kami akan terus ibadah kepada-Mu siang dan malam, berpikir siang dan malam, meninggalkan makan dan minum. Kau Maha Baik. Kau tidak memberitahukan kapan ajal kami, agar kami seandainya masih dalam terjebak dalam dosa, akan Kau ampuni. Ya Allah, dapat yang lebih baik darimu, ya Allah. Ya Allah, cintaanmu jangan pergi bagi hamba yang menolak cintamu. Jangan jadikan satupun dari kami wafat dalam keadaan menolak cintamu. Ya Allah, lamaran cintamu setiap detik mengarah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah. Allah, Rabbi Samawati, Rabbi Al-Ardi, Rabbi Al-Arshi.